ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فمن عزكم الله كتب نصيب ربك دعاء الحق يضاه الغيب من دعاكم صدر كتاب yang baik yang tidak ada di depan kita, yakni doa tersebut mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya ialah dikarenakan doa itu mengandung unsur ketulusan, keikhlasan, kejujuran, ukhuwah, di mana dia bisa mendoakan kebaikan untuk saudaranya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang tidak ada di depannya. Itu pertanda dia betul-betul ikhlas dalam berdoa, tulus dalam berdoa, jujur dalam mendoakan sahabatnya. Dan itu di antara sebab makbulnya doa. Sampai pada hadis yang ke-625. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غني قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير. Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. An Safwan ibn Abdillah ibn Safwan. Dari Safwan bin Abdillah bin Safwan. Wa kana tahtahu Ad-Darda bintu Abi Darda. Dan di bawah dia, yaitu istrinya dia, istrinya Safwan, adalah Darda putri Abu Darda. Artinya Safwan bin Abdillah ini adalah menantu Abu Darda. Menikah dapat putri Abu Darda yang namanya Darda. Qala, berkata Safwan, qadimtu 'alaihim Syam. Saya datang kepada mereka di Syam. Saya datang kepada keluarga Abu Darda di Syam. Fawajadtu ummat Darda fil baiti. Maka saya mendapati ummu Darda di rumah. Walam ajib Abu Darda, namun saya tidak menjumpai Abu Darda. Sampai di Syam, sampai ke rumah mertuanya, yang dijumpai hanya ibu mertua Abu Darda, sementara bapak mertuanya tidak ada di rumah. Qalat, berkata Abu Darda, aturidul hajjal 'am, apakah kamu ingin haji? Apa kamu hendak berhaji tahun ini? Qultu na'am, saya katakan iya, saya akan berhaji tahun ini. Qalat, berkata Ummu Darda, fad'ullaha lana bi khairin, berdoalah kepada Allah untuk kami dengan kebaikan. Doakan kami dengan doa kebaikan. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, inna da'watal mar'il muslim, sesungguhnya doanya seorang muslim, mustajabatun li afihi bi dhahril ghaib, mustajab, doanya seseorang muslim itu mustajab, dikabulkan, yaitu doa li afihi untuk saudaranya bi dhahril ghaib, ketika tidak ada saudara tersebut. Ini ketika enggak ada orang. Katanya Rasul, inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepala orang tadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qal, malaikat tadi berkata, amin, amin, wala kebimitri, amin, dan untukmu yang semisal itu, untukmu yang semisal apa yang kamu doakan kebaikan untuk saudaramu. Qala, berkata Sofwan, falaqitu Abu Darda fis-suq, kemudian saya bertemu dengan Abu Darda di pasar. Faqala mithla dhalik, ternyata Abu Darda juga menyatakan yang seperti itu, menyampaikan yang seperti itu. Ya'tharu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawakan akar, membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Darda juga pernah mendengar Rasul bersabda demikian, seperti Ummu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in, suami istri memiliki ilmu yang sama. Inna, ini sabda Rasul, sahih riwayatnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Abdullah bin Quraisy, dari Ummu Darda, dari Abu Darda, juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga Ibnu Majah, juga Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Sahih riwayatnya. Ini memperjelas apa yang telah disampaikan sebelumnya sebagai sabda Rasul, bukan sebagai ucapan salaf. Sebagai sabda Rasul, Rasul mengatakan doa seseorang muslim yang ditujukan untuk saudara dia ketika tidak ada orangnya itu mustajab. Kata-kata saudara di sini umum, meliputi saudara senasab atau saudara seiman. Di sini prakteknya menantu disuruh mendoakan mertua. Ya, sopuan itu artinya menantu diminta untuk mendoakan mertuanya, yaitu Ummu Darda dan Abu Darda. Sedangkan kata-kata akhihi, saudara di sini umum, saudara senasab atau saudara seiman. Dan disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah SAW memberitakan, di kepala orang tadi ada malaikat yang Allah tugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan, amin, walaka bimithli, amin, untuk kamu yang semisal itu sunnah. Jadi kalau misalkan antum mendoakan kebaikan untuk teman antum yang jauh, Allahumma barik lahu fi malihi wa ahlihi wa walatihi, apalagi Ya Allah, berkailah dia pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya. Malaikat mengatakan apa? Amin. Walakin dimisal diaminkan oleh para malaikat. Amin. Engkau juga mendapatkan semisal itu. Mendapatkan keberkahan pada hartamu, keberkahan pada anakmu, keberkahan kepada keluarga. Ya, kamu doakan kebaikan untuk teman kamu yang jauh itu. Ya Allah, selamatkan dia dari semua mara bahaya. Malaikat mengatakan, amin. Walaupun kita, amin. Engkau juga dapat semisal. Ini kita juga mendapatkan keselamatan dari semua mara bahaya. Sehingga kemanfaatannya itu bukan semata-mata untuk saudara kita saja, tapi juga untuk kita pribadi yang mendoakan kebaikan teman tadi. Nah, ya kan, yang mengaminkannya malaikat. Amin. Walaupun itu, maka semakin sering kamu mendoakan kebaikan untuk saudara kamu, semakin sering pula engkau mendapatkan kebaikan yang sama. Semakin banyak doa yang kamu panjatkan untuk teman kamu, semakin banyak pula kebaikan yang kamu dapatkan untuk pribadi. Semakin beragam, ya semakin beragam pula manfaatan untuk kamu juga. Sehingga tidak ada yang musrok, tidak ada yang rugi, tidak ada yang terbuang sia-sia. Itu semuanya mengandung pahala besar untuk kebaikan saudara kamu, juga untuk kebaikan diri kamu sendiri. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ala kulli hal, ini hadis menjelaskan kepada kita syariat anjuran mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang jauh. Baik yang senasab atau yang seiman. Terutama barakallahu fikum tatkala kita sedang berada di tanah suci, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Apa kamu ingin haji tahun ini? Iya, saya ingin haji. Kalau begitu doakan kami, doakan kebaikan untuk kami kepada Allah. Doakannya kapan nih? Ketika haji, ketika dia safar, ketika dia sampai tanah suci, dalam kata dia sedang berhaji, sedang musafir di sana. Ini diperbolehkan. Tanya meminta doa kebaikan untuk orang yang pergi haji, boleh. Tapi ingat, doanya itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya juz yang berkembang di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum, bukan kemudian minta didoakan oleh orang yang mau haji, tapi minta jawabannya apa? Didoakan di makamnya Rasul. Minta disampaikan salamnya dia untuk Rasul. Jika ada yang berangkat haji datang, Pak, tolong Pak ya, sampaikan salam saya untuk Rasul. Ketika ditegur, ya salam sendiri aja kan nyampe. Kenapa kok gak minta doa dulu? Doakan saya di tempat-tempat yang makbul, doakan saya di Raudhah atau di Multazam atau tempat-tempat yang lainnya. Marah ya. Ngawur kamu. Kalau kamu haji itu kesempatan untuk salam kepada Rasul. Kok doa? Doa di mana-mana bisa. Salam itu yang susah, harus ke sana. Allah taala. Kebalik. Kebalik ya, Pak. Justru yang ada dalam agama kita ya, Panembina azakumullah, salam kepada Rasul itu di semua tempat akan sampai kepada beliau. Akan sampai kepada beliau. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Inna lillahi malaikatan sayyahi yuballighuna ilayya salama min ummati." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang sayyahi, yang terbang kemana-mana mengembara. Tugas mereka adalah menyampaikan salam umatku kepada aku. Fasallimu alayya fa innahu yablughuni aina makuntu. Maka hendaklah engkau mengucapkan salam kepada aku di mana pun kamu berada, sebab salam itu akan sampai kepada aku, kata Rasul. Sehingga dimanapun Anda berada, di tempat amanapun Anda menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sampai. Dikarenakan ada para malaikat yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana keisiannya, wallahu a'lam, perkara ghaib. Intinya nyampe itu kabarnya Rasul. Tapi kalau doa, kalau doa, tidak. Oleh karena itulah yang disayangkan, bukan kirim salam kepada Rasul, tetapi yang betul ialah meminta kepada orang yang pergi haji tadi, jangan lupa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita yang di sini. Dia doa kepada Allah untuk kebaikan saudaranya yang ada, baik sama familinya, kerabatnya, atau handetolanya, atau teman-temannya, atau siapapun orangnya. Itu mustajab. Inna da'watal mar'il muslim mustajabah li akhihi bi dhahril ghaib. Dan di antara fadilahnya, orang yang berdoa tadi pun mendapatkan hal yang semisal. Dan ingat ya, ini tidak khusus untuk yang mau berangkat haji, tapi berlaku umum. Siapa saja yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, saya ketika dia sedang jauh, itu makbul insya Allah ta'ala, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi makbulnya doa. Masya Allah, luar biasa. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya, barakallahu'alaikum, kesempatan-kesempatan ketika safar, ketika jauh, atau ketika di tempat-tempat yang suci, atau di waktu-waktu yang makbul, untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita pribadi, keluarga kita, kerabat kita, pemilik kita, teman-teman kita, dan semuanya. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita jelas bolehnya mantu dan mertua berbincang-bincang, ya, mantu dengan ibu mertua, ibu mertua dengan anak mantu yang laki-laki. Tidak ada masalah dikarenakan termasuk mahram. Sebagaimana Sofwan bin Abdillah di sini berbincang-bincang dengan ibu mertuanya, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anha, dalam keadaan Abu Darda-nya sedang di pasar. Boleh diperbolehkannya. Karena mahram sendiri tidak ada masalah. Nah, hadza wadih. Faqala rahimahullahu taala, حدثنا موسى ابن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال dari Abdullah bin Amr bin As رضي الله عنه dia berkata قال رجل Allahumma firli wali Muhammadin wahdana. Ada seseorang laki-laki berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, wali Muhammadin dan untuk Nabi Muhammad, wahdana, untuk kami saja. Artinya dia mendoakan untuk dia dan Rasul saja. Ya Allah ampunilah aku dan Nabi Muhammad saja. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang dia bacakan, yang dia panjatkan ialah Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad saja. Jangan kau rahmati siapapun bersama dengan kami. Berdua saja ya Allah, jangan yang lain. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad hajabtaha 'an nasin katsir. Laqad hajabtaha, sungguh engkau menghalangi, menutupi ampunan tadi dari banyak orang. Nah, kalau cuma berdua, nah yang lain enggak dapat. Allah musta'an. Kamu menutupi itu banyak orang. Artinya maghfirah Allah itu bukan untuk kita berdua saja, tapi untuk semua orang. Rahmat Allah bukan untuk kita berdua saja, tapi untuk semua orang. Nah, kalau kamu berdoanya cuma untuk berdua saja, yang lainnya dapat apa? Dia dapat apa-apa. Artinya ya kan, ini hadis sahih. Rasulullah SAW tidak mengingkari laki-laki tadi berdoa kebaikan untuk beliau. Tapi yang beliau tegur, yang beliau ingkari ialah muatan doanya. Paham ya? Beliau mengatakan, jangan doakan saya. Dalam mengatakan demikian, beliau diamkan. Menunjukkan mendoakan orang lain dengan perkara kebaikan itu boleh, perkara sangat diajukan, tapi muatan doanya yang bagus. Kalau kamu hanya mengatakan ya Allah ampuni aku sama Muhammad saja, berarti kamu mempersempit perkara yang luas. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati. Itu yang keliru. Paham ya? Nah, bahwa intinya ini disebutkan oleh Muallif rahimahullah barakallahu fikum, untuk menunjukkan boleh mendoakan kebaikan untuk orang lain, bahkan boleh mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, yang ditegur di sini adalah ketika dia membatasi maghfirah dan rahmat untuk dia dan Nabi kita Muhammad saja. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi barakallahu fikum, laki-laki itu dari kalangan A'rabi, Arab pedalaman. Dia masuk ke dalam masjid ketika itu Rasul SAW sedang duduk. Dia pun sholat. Begitu selesai sholat, dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan kau merahmati siapa pun bersama dengan kami. Nampaknya itu doa cukup keras, terdengar oleh Rasul. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menoleh ke arah dia. Rasul mengatakan, laqad tahajjarta wasi'a. Engkau mempersempit perkara yang luas. Rahmat Allah itu bukan untuk kita berdua saja, tapi untuk semua hamba-hambanya. Kata sang rawi, tidak lama setelah itu laki-laki tadi mojok di masjid. Jalan ke pojok masjid, kemudian buang air kecil di masjid. Ya, itu asbabul wurud hadis Arabi, hadis Arab pedalaman yang kencing di masjid. Tahu kan ya? Nah, ini asbabul wurudnya. Disebutkan oleh para ulama, laki-laki itu bernama Dzul Khuwaisirah. Itu laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah, berasal dari Yaman. Rajulun Saleh, laki-laki yang saleh. Ada yang mengatakan namanya Nafi' bin Zuhair, ada yang mengatakan namanya Khurqus bin Zuhair. Tapi yang masyhur namanya Nafi' bin Zuhair, sementara Khurqus lakopnya. Dzul Khuwaisirah lakopnya. Dari Yaman. Dzul Khuwaisirah ada dua orang. Yang pertama Dzul Khuwaisirah al-Yamani, orang Yaman. Yang laki-laki ini. Yang kencing di masjid ini. Yang kedua Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Ini Rasul Khawarij. Cikal bakalnya Khawarij, tokoh Khawarij, Dzul Khuwaisirah at-Tamimi, yang disebutkan kisahnya, orangnya itu matanya cekung dikarenakan banyak begadang malam, raut wajahnya itu pucat, jidatnya hitam, nampak orangnya betul-betul lelah dengan dia mulai lelah dengan ibadah di malam hari. Disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta perang Hunain, dia datang. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." "Hei Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah." Pembagian kamu ini tidak ikhlas. Kamu tidak mengharapkan wajah Allah karenanya. Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Beliau pun marah dan mengatakan, man yahdil illa makun adil. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak adil? Marah. Maka Umar pun langsung naik hitam, menghunuskan pedangnya dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya orang ini. Dicegah sama Rasul. Dia pun pergi. Ketika dia berbalik pulang, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, saya rujuk membidhi hadza qaumun ta'khiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqihim yanquna min ad-din kama yanqusun ar-rumiyah. Rasul mengatakan akan keluar dari surbinya orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabatku meremehkan puasa kalian bila dibanding puasa mereka, meremehkan sholat kalian bila dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai tenggorokannya. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruan. Itu sudah ditahir, diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup tentang kaum Khawarij. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan dalam Baihaqi dalam bukunya Dalail Nubuwwah, memiliki jalur yang sangat banyak sehingga dikatakan hasan di ghairi oleh sebagian ulama kita. Rasul mengatakan tentang orang ini, hadza aslul khawarij, kata Rasul langsung dengan bahasa sendiri, hadza aslul khawarij, ini cikal bakalnya kaum Khawarij. Nah, Duhul Khawarij Ad-Dalimi, Rasul Khawarij. Sementara yang sekarang ini tadi Duhul Khawarij Al-Yaman, orang Yaman, Rajulun Saleh, Barakallah. Nah ya, Al-Muhim ala kulihal, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Barakallah, untuk menjelaskan kepada kita bolehnya mendoakan untuk orang lain. Yang tidak diperbolehkan ialah membatasi sesuatu yang luas. Mestinya dia mendoakan ampunan untuk dirinya, ampunan untuk Rasul dan segenap kaum muslimin. Allahumma ghfirli wali Muhammadin wali sairil muslimin. Itu mestinya. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah Nabi Muhammad SAW dan ampunilah semua kaum muslimin. Itu mestinya. Atau dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan, Allahumma arhamil muslimin jami'an. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, rahmati pula seluruh kaum muslimin. Kata umum ya, umum luas. Itu yang diajarkan. Yang tidak boleh ketika membatasi perkara yang luas. Assalamualaikum. Sekarang itu lagi sangat dekat dengan seorang sahabat. Kau mengatakan Allahumma arhamni wa fulan. Teman kamu tadi, sekarang namanya Sa'id. Allahumma arhamni wa sa'ida wa la tarham ma'ana ahada. Enggak boleh. Kenapa? Karena rahmat bukan untuk antum sama Sa'id saja. Rahmat Allah sangat luas. Maka mestinya antum mendoakan rahmat untuk antum, untuk sahabat antum dan untuk segenap kaum muslimin. Harap. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Juga menunjukkan ya, di antara bentuk doa kebaikan adalah doa maghfirah dan doa rahmat. Nah. Qala rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir. Qala haddatsana Jandal ibn Waliq. قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما dia berkata سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar meminta ampun kepada Allah dalam satu majlis 100 kali. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku, terima taubatku, rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Menerima Taubat dan Zat yang Maha Rahim, yang Maha Rahmat. Ini hadis dikatakan jayyid, bagus sanadnya dengan beberapa jalur dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan telah lewat pada bab yang sebelumnya tatkala kita membahas masalah taubat dan istighfar. Barakallahu fikum. sehingga ini riwayat tidak ada sangkut pautnya dengan bab kita sekarang. Karena bab kita mendoakan saudara kita yang jauh. Riwayat ini bicara masalah keutamaan istighfar. Ini hadis disebutkan di bab yang sebelumnya, bukan di bab kita sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala babun. Bab yang berikutnya. Di sini babnya tidak disebutkan apapunnya. Menunjukkan bab ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya. Dalam bab ini qanabitina azzakumullah akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beberapa riwayat tentang contoh-contoh doa yang mungkin dipanjatkan untuk kita pribadi dan untuk teman-teman kita, saudara kita. Contoh-contoh doa yang mungkin kita panjatkan kepada Allah untuk kita pribadi dan untuk teman-teman lain, sahabat kita yang lainnya. Cukup panjang belum membawakan riwayat ini. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Qala haddathana Ubayd ibn Ya'ish. Qala haddathana Yunus ibn Bukair. An ibn Ishaq an-Nafi'. Dari ibn Ishaq, namanya Muhammad. Muhammad bin Ishaq. An-Nafi'. Dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Sahibul Maghazi wa Siyar. Nah, yang punya kitab sejarah disebut dengan Sirah Ibnu Ishaq yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham menjadi Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Benar ya? Yang lebih masyhur ialah ringkasannya Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi intinya adalah Sirah Nabawiyah Muhammad bin Ishaq. Itu kitab sirah rujukan para ulama, dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Ishaq ya. Ini yang sempat ada clash dengan Imam Malik bin Anas. Ada clash dengan Imam Malik bin Anas. Barakallahu fikum. Qadarullah ketika itu Muhammad bin Ishaq keluar dari kota Madinah. Clash langsung mengeluarkan statement. Kata Muhammad bin Ishaq, hatuni ilma Malik fa ana baytar. Ah, datangkan kepada aku ilmunya Imam Malik itu. Aku yang akan menelitinya. Itu mendengar statement seperti itu, pas kebetulan waktu dia keluar dari kota Madinah, langsung Imam Malik mengatakan, Dajjal. Dajjal min dajjalah. Nafainahu min Madinah. Dajjal dia. Sudah kita usir dari kota Madinah. Kata Dajjal, mana yang lewat ganjal, dusta dia. Sudah kita usir dari kota Madinah. Bukan berarti bin Ishaq Dajjal. Nah, bukan. Secara kedudukan statement Muhammad bin Ishaq tidak mempengaruhi Imam Malik. Imam Malik. Tetapi statement Imam Malik mempengaruhi Muhammad bin Ishaq. Yang tadinya Muhammad bin Ishaq rawi yang fitah, jatuh pamornya menjadi rawi yang sahih yang dihasankan hadisnya tidak sampai sahih. Itu artinya jangan macam-macam dengan para imam besar sekelas Muhammad bin Ishaq, ahli sejarah nomor satu ketika itu, jatuh pamornya dikarenakan membicarakan imam besar pada masa Imam Malik rahimah. Barakallahu fikum. Ada Muhammad bin Ishaq. Dan dia rawi yang mudallis, suka menyamarkan hadis. Kalau meriwayatkan dengan an fulan dhaif. Diterima kalau mengatakan haddatsana fulan. Qala haddatsana Yunus an Ibni Ishaq wa Muhammad bin Ishaq Ibnu Yasar sahibul Maghazi wa Siyar. An Nafi' an Ibni Umar. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Di sini Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dengan apa? Dengan an, berarti dhaif. Dikarenakan Muhammad bin Ishaq mudallis, suka menyamarkan hadis. Kalau mudallis tidak boleh meriwayatkan dengan an. Kalau menggunakan an, dhaif. utusan. Kalau meriwayatkan dengan hadatsana atau akhbarana diterima. Maka ini hadis dhaif. Karena ada an'anatu Muhammad ibn Ishaq. Dikarenakan Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dengan an fulan. Baik. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, inni la ad'u fi kulli syai'in min amri. Sesungguhnya aku berdoa untuk segala sesuatu dari urusanku. Hatta ayyassahallahu fi masyidatati. Hingga aku berdoa kepada Allah, ayyassahallahu, semoga Allah memberi kelonggaran, memberi kemudahan, fi masyidatati, untuk jalannya hewan tungganganku. Saya memohon kepada Allah, saya berdoa kepada Allah tentang segala sesuatu dari urusan, sampai aku doa kepada Allah semoga Allah memudahkan hewan tungganganku jalan dengan lancar. Kalau sekarang mungkin sudah motor, mobil gitu ya. Ya Allah lancarkan sepeda motorku. Ya Allah lancarkan mobilku ketika berjalan. Sampai minta seperti ini. Hatta ara min dzalika ma yasurruni, hingga aku melihat dari dampak doa tadi, ma yasurruni, apa yang menyenangkan aku. Artinya dimakruhkan oleh Allah. Kalau naik hewan tunggangan lancar, enggak trouble hewannya itu. Enggak kemudian rewel dan segala macam, enggak normal. Kalau sekarang, setelah motornya nyaman-nyaman aja, mobilnya nyaman-nyaman aja, tidak pernah ada masalah. Cuman dhaif. Atar Ibnu Umar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Secara makna sahih ya Pak. Sebab dikuatkan oleh banyak hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita memohon berdoa kepada Allah tentang segala sesuatu. Datang dari hadis Anas bin Malik, juga dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sallallahu kulla syai'in hatta syah hatta syas'a, fa innallaha illam yuyassirhu lam yatayassar. Kata Rasul, sallallahu kulla syai'. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah segala sesuatu. Hatta syas'a, hingga tali sendal sekalipun. Sebab kalau Allah tidak memberi kemudahan, tidak akan mudah bagi antum mendapatkan tali sendal. Mereka sih mudah, tidak akan mampu beli sandal. Tidak bakal mampu bahkan menukar tali sendal yang putus. Sehingga mohon kepada Allah segala sesuatu, walaupun perkara yang antum anggap remeh. Baru minta semuanya kepada Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, man la yas'alillaha yaghdab 'alaihi, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain pula dari sahabat Anas bin Malik, Rasul mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, hendaklah kalian memohon kepada Allah semua hajatnya. Hatta yas'ala syas'a na'lihi idzan qata', hingga dia memohon kepada Allah tali sendalnya kalau putus. Wa hatta yas'aluhul milh, hingga dia pun memohon kepada Allah garam sekalipun. Al milh, garam sekalipun. Mohon semua kepada Allah. Ya Allah, garamku habis. Beri kemudahan garam ya Allah. Ya Allah, tomatku habis. Beri aku rezeki tomat ya Allah. Ya Allah, bawangku juga habis. Beri aku kemudahan tomat. Jangan dengan remeh. Dikatakan yang ngasih rezeki adalah Allah, yang ngasih anugerah adalah Allah. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak memberi kemudahan kepada kamu, hal tadi tidak akan mungkin kamu bisa beli. Walaupun garam, walaupun tomat, walaupun tari sendal, walaupun bawang sekalipun, bila Allah tidak memberi kemudahan, tidak mungkin antum mampu mewujudkannya. Itu semuanya rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Allah lah yang memudahkannya, maka mohonlah kepada Allah. Itu garam, tali sendal, tomat, bawang, apalagi perkara yang lebih besar daripada itu, terkait dengan taufik, hidayah, keteguhan iman, istiqamah, dan segala macamnya. Maka semuanya mohon kepada Allah. Ketika ada musyilah, ada permasalahan, ada problem, minta semuanya kepada Allah, kasih kemudahan, minta mohon kemudahan, mohon petunjuk, jalan keluar, solusi yang baik. Wah, mohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis ini, riwayat ini dan penguat-penguatnya tadi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan ya kawan. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita itu tidak terbatas pada doa maghfirah dan doa rahmat. Tapi semua doa, semua hajat kamu panjatkan untuk dia, dan nanti kamu dapat yang semisal. Walakabimitra, doakan. Walaupun kamu doakan, ya Allah kasih anugerah temanku tadi, bawang, tomat, garam, tali sendal, semua kebutuhan rumah tangganya, semua kebutuhan dapurnya, dan segala macamnya. Bisa. Malaikat mengaminkan. Amin. Walaka bimithil. Amin. Engkau dapatkan semisal. Luar biasa. Siapa tahu dengan anda mendoakan kebaikan untuk saudara tadi, Allah beri kemudahan kepada anda juga. Gampang beli tomatnya, gampang beli bawangnya, gampang beli garamnya, apalagi yang lain-lainnya. Diberi kemudahan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan harian, dan segala macam. Jangan dengan apa yang Ustaz, garam, iya ke garam Ustaz. Garam paling sampai 1000. Iya, 1000 ya. 1000 dapat satu bungkus kecil. Enggak mungkin habis sehari. Masa makan garam dok? Ya mungkin ya. Kalau campuran masakan, ya jangan menganggap perkara yang remeh. Itu semuanya nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Sekali lagi kata para ulama, sekali lagi, kalau Allah tidak memberi kemudahan kepada kamu, tidak akan mungkin kamu dapat, walaupun sekedar garam. Kalau maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Insyaallah kalau kamu tulus, ikhlas, jujur, tulus, tidak ada penghalang-penghalang makbulnya doa, itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan saudara kamu tadi, untuk kebaikan saudara senasabnya kamu, dan tentunya untuk kebaikan kamu sendiri. Allah. Maka ini semua mengajarkan kepada kita ya Rabbi Allah, supaya kita senantiasa bergantung kepada Allah. Hati kita senantiasa terkait dengan Allah, berpegangan kepada Allah, kepasrahan semua kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada diri kita pribadi. Bergantunglah kepada Allah. Apapun yang kamu butuhkan, hajat apapun yang kamu butuhkan, insya Allah Allah akan memenuhi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Barakallahu fiikum. Hah, jam 5:30 ya. Ada yang mau tanyakan? Ada masyarakat yang sekiranya dia itu bertawasul kepada orang yang telah mati. Nah, tapi persepsinya dia itu seperti ini, Ustaz, bahwasanya dia itu tidak berdoa kepada orang yang mati, tapi dia berdoa kepada orang yang hidup. Dalilnya itu ada dua. Pertama, mereka itu mengutip yang surat Al-Baqarah 184, yang janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mereka telah mati. Nah, mereka hidup di sisi Allah mereka, ya kan? Itu dari pertama. Terus yang dari keduanya itu bahwasanya waktu Rasulullah pergi perang itu, saya lupa perangnya perang apa. Setelah perang-perang kafir itu meninggal, itu digaris semua kan, nah, terus dilemparkan mayat-mayat mereka itu ke situ. Nah, Rasulullah berbicara pada mereka di situ. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu? Apa yang telah dijanjikan kepadamu? Cuma mayatnya tidak jawab. Cuma Rasulullah berbicara seperti itu. Nah, mereka merasakan, wah, saya ini tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Mereka ini bisa mendengarkan kepada Allah. Itu gimana tanggapan kita ngomongnya? Masya Allah, panjang banget ya ini. Masya Allah. Baik, intinya sesuatu yang harus kita yakini terlebih dahulu, bahwasanya bertawasul dengan orang yang telah dikubur. Saya nggak mengatakan orang mati, ya supaya klop lah bahasa kita gitu. Bertawasul dengan orang yang telah dikubur dalam Islam merupakan kesyirikan. Tentu bukan semata-mata kesyirikan orang sekarang, tapi juga kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu. Letak syiriknya mereka pada masa itu ialah menjadikan makhluk yang telah dikubur sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, perantara dalam beribadah kepada Allah. Letak syirikan. Mereka tidak meyakini sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam. Tidak, makhluk ini. Ini yang pertama, syirik. Baik, adapun yang pertama tadi disebutkan bahwasanya kamu jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka itu orang yang hidup di sisi Allah dikasih rezeki. Kita katakan ayat ini keutamaan orang yang mati syahid dalam jihad di sabilillah yang syar'i. Itu pun bukan kehidupan duniawiyah, tapi kehidupan khusus di alam barzah. Artinya tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan kita. Kalau kita kehidupan duniawi, kalau mereka kehidupan alam barzah, berbeda. Berbeda. Kalau kita berdoa, memohon doa orang yang masih hidup di dunia ini dan dia orang yang soleh, doakan kepada Allah untuk kebaikan kami. Boleh dengan riwayat tadi. Adapun meminta doa kepada orang yang telah mati di alam kubur, walaupun dia mungkin hidup di alam bangsa, itu tidak boleh. Hukumnya juga berbeda. Yang dibahas alam dunia, bukan alam bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk orang mati syahid. Apakah kita yakin yang dikubur ini orang mati syahid? Ini lagi. Jangan-jangan orang fasik dia bertadi. Jangan-jangan orang mursal, orang yang banyak maksiatnya. Jangan-jangan kebo. Jangan-jangan kuda. Jangan-jangan kucing. Ya, kita bicara orang sekarang ini ya. Orang sekarang yang penting kuburan diagungkan. Tak itu kuburan sopo. Ya. Jangan-jangan kuburannya orang gendeng. Orang gila tak tahu. Artinya apa? Tak cocok. Jadi lagi. Terkait yang kedua tadi, pada peristiwa perang Badar ketika Rasulullah SAW berhasil mengalahkan kaum musyrikin Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy dilemparkan di parit. Itu langsung Rasul berkata kepada mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka mendengarkan suara engkau? Dikatakan, mereka mendengarkan suara saya sebagaimana kamu mendengar suara saya. Itu kata para ulama, khusus untuk Rasul ketika itu. Khusus untuk Rasul ketika itu, Allah tabaraka wa ta'ala dengan kuasanya barakallahu fikum memperdengarkan suara Rasul kepada mereka. Khusus. Kenapa dikatakan khusus? Dikarenakan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak akan mampu memperdengarkan suara kamu kepada orang lain. Kenapa ya? Yang itu bagaimana? Itu khusus untuk Rasul dan khusus untuk orang-orang yang mati di perang Badar ketika itu. Sekarang bagaimana? Sekarang tidak bisa. Orang yang mati tidak bisa mendengarkan suara orang hidup kecuali dalam satu keadaan. Itu pun bukan manusia, ketika dia dikubur maka dia bisa mendengarkan suara terompah orang yang mengantarkannya, ya, bisa mendengar suara terompah orang yang mengantarkannya hingga mereka pergi. Hanya itu saja, yang lain tidak bisa mendengar. Ini ya para kemahiran, kembali pada hukum asal yang namanya bertawassul kepada orang yang telah mati itu termasuk kesyirikan. Dan bukan semata-mata syiriknya orang sekarang, tapi seperti syiriknya orang-orang musyrik bisa mendengar. Nah, si Medi sekarang ya meminta doa kepada orang yang masih hidup, kehidupan apa? Kehidupan dunia, bukan kehidupan alam bangsa. Itu pun dia orang yang soleh, orang yang mampu, doanya kepada Allah semata untuk kebaikan kita dan kebaikan saudara-saudara. Wallahu ta'ala bismillah. Dengar ibu. Sudah. Kalau sudah, ya berarti ilahu nas, ma'alaikah wa bihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhlu.